apabila telah tegak hujjah kepadanya, telah sampai ilmu, dan dia paham, dan seterusnya. Akidah yang ke-15 dari kitab yang kita telah dan kita kaji, ketahuilah bahwa dosa syirik, sebelumnya kita berbicara mengenai kesyirikan, dosa syirik yang tidak diampuni. Apabila orang yang mengerjakannya telah mengetahuinya, memiliki ilmunya, dan dia telah paham maksudnya, dan dia mengerjakannya dengan sengaja, yaitu atas kehendak atau kemauannya dan atas pilihannya sendiri, maka apabila dia tidak tahu, belum mengetahui, atau dia telah tahu akan tetapi dia belum paham akan maksudnya, atau dia mengerjakannya dengan tidak sengaja seperti dipaksa, atau dia tidak sadar, atau dia lupa, atau dia keliru, maka dia tidak terkena dosa dan ancaman. Dalil para ulama banyak sekali. Pernah, dan di kitab ini juga saya jelaskan kejadian bahwa sebagian wanita mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Dan di tengah-tengah kita ada nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Seseorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan, dia usahakan besok. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur, "Jangan engkau mengucapkan kalimat seperti itu." Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Wanita itu tidak dikenakan hukuman karena dia atau mereka belum mengetahuinya. Dan perbuatan itu salah. Pada kejadian yang lain, seseorang mengucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya. "Aja'altani lillahi niddan?" Patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? "Faqul ma syaa Allah wahda." Katakan apa yang Allah kehendaki saja. Dalam riwayat yang lain, katakan apa yang Allah kehendaki, kemudian yang kamu kehendaki. Yani kehendak kamu terkemudian dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah rabbul alamin." Tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang Allah kehendaki. Sahabat itu mengucapkan apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, wahai Rasulullah. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Rasul. Dan ini adalah syirik. Karena itu beliau mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan." Engkau jadikan aku, patutkah engkau jadikan aku tandingan bagi Allah? Tetapi sahabat itu tidak dikenakan hukuman, tidak berdosa, karena dia belum tahu. Pada kejadian yang lain, Mu'adz bin Jabal dan kawan-kawannya berangkat ke negeri Syam, dan hadisnya juga saya bawakan di kitab ini. Mereka melihat bahwa orang-orang Kristen sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka mereka mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak kita sujud kepada beliau. Sampai di Madinah, Mu'adz dan kawan-kawannya langsung sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, apa ini hai Mu'adz? Lalu diceritakan oleh Mu'adz apa yang ia bersama kawan-kawannya lihat di negeri Syam. Orang-orang Kristen sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka engkau lebih berhak kami sujud kepadamu. Apa kata Nabi SAW kepada Mu'adz? Jangan engkau lakukan lagi perbuatan seperti itu. Sujud kepada selain Allah kufur. Tetapi Mu'adz tidak tahu, belum tahu, dan niatnya baik. Maka Nabi SAW memberikan pelajaran mau'idhatul hasanah, dilarang dan diberikan pengarahan. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Hadis yang ma'ruf. Diberi uzur Mu'adz oleh Nabi SAW kerana Mu'adz belum tahu. Dan juga hadis tersebut memberikan pelajaran bahwa niat baik harus disetujui oleh syarak agama. Agama menyetujui niat baik itu atau tidak? Mu'adz bin Jabal dan kawan-kawannya radhiyallahu anhum jami'an niat baik, bahwa yang paling berhak, manusia yang paling berhak kita sujud kepadanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mereka. Maka serta merta mereka sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diberi uzur. Diberi uzur. Ya, dan banyak contohnya. Dan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis tentang seseorang, menceritakan dalam sebuah hadis sahih tentang seseorang yang kehilangan bekalnya, kendaraannya, dan dia sangat membutuhkannya. Tiba-tiba dia memperolehnya kembali, sehingga dia mengatakan, ya Allah, aku adalah Rabbmu dan kau adalah hambaku. Saking apa? Gembiranya dia. Keliru. Ini adalah perbuatan kufur besar. Mengatakan bahwa dia adalah Tuhannya dan Allah adalah hambanya. Terlepas lisannya, tidak sengaja, tersalah, keliru, sehingga dia mengucapkan kata-kata kufur. Dan kita ingat hadis yang derajatnya sekurang-kurangnya masyhur menurut istilah para muhaddisin, dari jalan beberapa orang sahabat meriwayatkan, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Seseorang yang telah melampaui batas di dalam perbuatannya, mengerjakan begitu banyak dosa atau mengerjakan dosa-dosa besar, ketika akan mati, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia bertanya, bapak macam apa aku ini? Anak-anaknya menjawab, engkau adalah sebaik-baik bapak. Kemudian dia memberikan wasiat kepada anak-anaknya, kalau dia nanti mati, bakar jasadnya sampai menjadi debu tulang belulangnya, lalu tebarkan ke laut pada musim angin. Karena kalau Allah sanggup, yakni membangkitkan aku, mengumpulkan jasadku, pasti Allah akan mengazab aku dengan azab yang Allah tidak pernah memberikan kepada seorang pun juga. Jahil orang ini, dia meragukan kekuasaan Allah. Kufur tidak? Kufur. Jika Allah sanggup membangkitkan aku, yakni mengumpulkan jasadku yang telah menjadi debu dan bertebaran di laut, niscaya Allah akan mengazabku. Orang ini berbuat seperti ini karena takut kepada Allah, takut diazab oleh Allah. Tapi dia jahil, dia meragukan kemahakuasaan Allah. Maka wasiatnya dilaksanakan oleh anak-anaknya. Ini kejadian pada zaman dahulu. Nabi SAW menceritakannya. Setelah dia mati, maka dibakar dan ditebarkan debunya di lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bumi untuk mengumpulkannya. Dan tiba-tiba dia bangkit. Lalu ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkanmu berbuat seperti ini? Khasyyatuk, kata orang itu, takut kepadamu ya Allah. Maka Allah apakan orang itu? Diampunkan. Allah berikan uzur yang besar kepada orang itu. Karena orang ini jahil, dia tidak tahu. Tetapi dia sangat takutnya kepada Allah Jalla dzikruhu. Dan banyak lagi hadis yang lain yang menunjukkan adanya udzur bagi orang yang jahil. Tidak ada yang mengingkarinya, karena ini madhhab salaf, berjalan sesuai dengan dalil-dalil Alkitab dan Sunnah dan akal yang sehat. Dan apa yang terjadi pada manusia? Kalau antum seorang guru, antum memberikan pelajaran mata kuliah, pelajaran biasanya seorang guru selesai memberikan mata pelajaran, dia tanya apa? Paham atau tidak? Ini sudah sampai ilmu, tapi paham tidak? Ada yang tidak paham. Saya belum paham pak. Apa? Apa guru langsung menghukumnya, menyuruhnya keluar, menghardiknya? Tidak. Dia memberikan uzur. Dia ulang lagi atau pada mata pelajaran yang, pada mata kuliah yang akan datang. Itu yang golibnya terjadi. Dan Allah mempunyai misal yang lebih tinggi. Itu sesama kita memberikan uzur ketika orang tidak tahu, belum tahu, belum paham. Ingat kejadian Abu Hatim dan kawan-kawannya. Abu Hatim. Hatim bin Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dan kawan-kawannya radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat benang putih dan benang hitam dan benang putih, dia betul-betul memahami itu benang-benang secara hakiki, sehingga ditaruh di bawah bantalnya, dia terus makan dan minum sampai nyata dia melihat benang putih dari benang hitam. Setelah itu dia tanyakan kepada Nabi, selalu kata Nabi, bantalmu terlalu besar. Yang dimaksud adalah waktu fajar. Dia tidak paham. Tidak paham. Diberikan uzur oleh Nabi. Walaupun dia makan setelah waktu puasa datang. Masuk. Dia tidak paham. Sudah sampai kepada dia ilmunya. Dia tidak paham. Dia memahami bahwa betul-betul benang hitam dan benang putih. Maka dia lihat terus. Tidak tahunya benang hitam itu waktu malam, benang putih adalah waktu fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uzur. Nah, di antara ayat Al-Qur'an yang saya bawakan di sini beberapa ayat. Ayat yang pertama, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Surat Al-Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab, jadi mengazab seseorang, mengazab satu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Sampai ajarannya dan paham. Karena itu setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya. Dengan bahasa kaumnya. Kalau Al-Quran, Al-Quran ini hujjah Allah. Ini ilmu. Karena ilmu itu apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan dan apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Ini ilmu. Sampai kepada seseorang, dia tidak tahu apa isinya. Sudah tegak hujjah atau belum? Harus tahu isinya. Harus diterjemahkan. Kalau dia tidak paham, maka dia bertanya atau dijelaskan sampai dia paham. Kalau pada orang-orang kufar, baik di Indonesia atau di luar Indonesia, sampai ayat Al-Quran, sudah tegak hujjah kepada mereka? Belum. Sampai mereka tahu. Karena itu perlu diterjemahkan. Untuk apa diterjemahkan itu? Agar mereka tahu isi dari Al-Quran itu. Berapa banyak orang masuk Islam dengan izin Allah. Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya setelah mereka membaca Al-Quran, mengetahui isinya. Saya pernah ceritakan sama antum tentang nakoda. Pernah? Hah? Di sini pernah? Seorang nakoda, kapten Inggris, yang biasa membawa kapal besar dari Inggris ke India. Dan dia tahu persis tentang kapal dan lautan dan ombaknya. Karena dia seorang kapten. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepadanya sampai kepadanya Al-Quran. Bukan Al-Quran seperti ini, ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Dia membaca ayat Al-Quran, terjemahannya tentunya. Sampailah dia pada ayat walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Ini menceritakan kapal-kapal besar yang mengarungi lautan dengan ombak yang besar. Sebagai seorang kapten kapal, tentu tertarik dan sangat tertarik dengan ayat yang seperti ini. Kok Al-Quran memberitahukan akan ada kapal-kapal besar, padahal waktu itu belum ada. Maka sesampainya di India, dia mendatangi para ulama Islam, bertanya, pernahkah Nabi kamu berlayar? Pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam berlayar? Enggak pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya tidak pernah berlayar. Al-Quran memberitahukan tentang kapal dan lautan dan ombak yang demikian besar. Lalu dia mengulang dari awal dan dia meneliti ayat-ayat yang seperti dan dia meyakini ini bukan perkataan manusia, ini bukan perkataan Muhammad, ini adalah wahyu. Maka dia berangkat ke Mesir, kemudian dia masuk Islam dan diganti namanya dengan nama Abdullah dan terkenal di Mesir saat itu dengan nama Mr. Abdullah. Karena dia membaca ayat Al-Quran, terjemahannya. Kalau ayat ini saja, dia tidak tahu artinya apa. Sehingga dia melalui ayat ini. Lalu dia meneliti dan dia yakin bahwa ini adalah wahyu Allah dan dia masuk Islam. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Ada yang sampai kepada mereka langsung Rasulnya berhadapan seperti para sahabat. Adapun kita yang sampai apa? Rasul atau ajarannya? Ajarannya. Sampai kepada kita ajarannya. Ajaran Rasul. Karena itu dakwah Islam yang sahih harus dijelaskan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang didakwakan oleh beliau, yang diajarkan oleh beliau, yang beliau mengamalkannya, itu ajaran Islam. Manusia harus diberitahukan. Karena sekarang orang banyak salah paham terhadap Islam. Sampai kepada mereka ajaran Islam yang bukan wajah Islam. Sampai kepada mereka Islam dari orang-orang yang jahat terhadap Islam, dari musuh-musuh Islam, bahwa Islam itu begini, Islam itu begitu, dan seterusnya. Dijelekkan, diburukkan. Belum sampai. Mereka memang mendengar Islam, Islam, Islam, tapi tidak tahu Islam. Bahkan orang Islam sendiri tidak tahu Islam. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Harus sampai ajaran Rasul. Karena Rasulullah sudah wafat. Tentu hujjah itu tegak ketika sampai ajarannya. Ayat yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 131, "Dzalika bi'an lam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahliha ghafilun." Yang demikian itu adalah karena Rabbmu tidak akan membinasakan penduduk negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya belum mengetahui hujjah Allah. Sampai Allah mengutus seorang Rasul, yakni Allah tidak akan mengazab, tidak akan membinasakan negeri, sedangkan penduduk negeri itu belum tahu hujjah Allah. Sampai tegak hujjah. Oleh karena itu ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, rusulan mubashirin wa munzirin لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Para rasul itu kami utus sebagai pemberi berita gembira, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Itu para rasul Allah utus untuk menyampaikan hujjah Allah, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang ingkar, agar supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 165. Ketika hujjah telah tegak sampai ilmu dan dia paham akan ilmu itu, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Maka tegaklah hujjah kepadanya, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya para rasul itu, yakni sesudah sampainya hujjah kepada mereka. Ayat yang keempat dalam surat At-Taubah ayat 115, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Inna Allaha bikulli syai'in 'alim." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi hidayah, petunjuk kepada mereka, sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yakni Allah tidak akan menyesatkan satu kaum sesudah Allah memberikan hidayah, ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai Allah memberikan bayan, penjelasan kepada mereka apa-apa yang harus mereka jauhi. Harus ada bayan dan mereka harus mengerti bayan itu, paham akan bayan itu, penjelasan apa yang harus mereka jauhi. Ini ayat yang keempat. Ayat yang kelima, firman Allah yang kita telah mengetahuinya, akhir surat Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين." الله tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya. dia akan mendapat pahala. Jadi manusia akan mendapat pahala dari kebaikan yang dia usahakannya, dan ia akan mendapat dosa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, dan seseorang tidak akan mendapat kebaikan kecuali dari hasil usahanya. Mereka orang-orang mukmin berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau tersalah keliru." Ini ayat. Ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru. Rabbana la tu'akhidna illa sina au akhtana. Kami lupa, kami keliru, kami tersalah, kami belum tahu. Jangan engkau hukum kami. Dan ini diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di catatan kakinya saya memberikan penjelasan, Allah telah mengabulkan doa orang-orang mukmin di atas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, nomor hadis 125 dan 126. Yakni siapa saja orang mukmin yang lupa, yang keliru, yang tersalah tidak sengaja, termasuk orang yang tidak atau belum mengetahui, dipaksa dan seterusnya, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengabulkan doa orang-orang mukmin ini sebagaimana diberitahukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun cara pengambilan dalilnya, saya memberikan penjelasan dengan panjang lebar. Dan inilah manhaj para sahabat tabi'in, yani manhaj salafun salihin. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali ahli bid'ah yang terkena syubhat khawarij atau takfiri, atau sebagian orang manusia yang keliru dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara hujjah mereka, mereka mengatakan telah cukup tegak hujjah kepada seseorang, ini halaman 266, apabila ilmu telah sampai kepadanya meskipun dia belum paham apa yang dimaksud oleh ayat dan hadis. Buktinya orang-orang musyrik dan kafir Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab dan teman-teman mereka telah cukup tegak hujjah atas mereka dengan hanya mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka tanpa disyaratkan dan ditanya apakah mereka telah paham atau tidak. Saya memberikan bantahan dengan beberapa alasan. Di antaranya bahwa yang berdalil seperti ini tidak atau belum paham, karena itu mereka diberikan uzur. Pendapat di atas jelas bertentangan dengan sejumlah dalil dari Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat yang kita baca tadi cukup jelas. Kemudian perkataan mereka bahwa Abu Jahal, Abu Lahab sama sekali yakni hanya mendengarkan saja tanpa ditanya paham atau tidak, ini tidak benar. Orang-orang kufar Quraisy paham akan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka paham betul tentang makna kalimat la ilaha illallah, lebih paham dari sebagian kaum muslimin pada hari ini. Kalau mereka tidak paham, tentu mereka akan membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat yang saya bawakan pada halaman 268. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariqu alihatina li sya'irin majnun. Bukankah ayat ini menjelaskan bahwa mereka paham betul kalimat la ilaha illallah? Bahkan kaum muslimin pada hari ini dan hari-hari sebelumnya lebih berhajat untuk diberi pemahaman tentang kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat taqwa, la ilaha illallah, dari kaum musyrikin, orang-orang kufar Quraisy pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan mereka. Perhatikan, mereka paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka innahum kanu dahulu di dunia idza qila lahum, apabila didakwakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, diperintah mereka untuk meyakini la ilaha illallah, mengimani la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Bukankah ini menunjukkan bahwa mereka paham, sepaham-pahamnya kalimat la ilaha illallah? Karena risikonya mereka tahu, hancurnya berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, mereka sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sekeliling Ka'bah saja ada 360 patung. Karena itu mereka mengatakan wa yaqulun a inna latariqu alihatina li sya'irin majnun. Patutkah kita tinggalkan tuhan-tuhan kita, alihatina, hanya karena seorang penyair gila? Ini jelas bahwa mereka paham makna la ilaha illallah, yang pada hari ini dan hari-hari sebelumnya sebagian dari kaum muslimin tidak atau belum paham kalimat la ilaha illallah. Karena itu keyakinan mereka, perbuatan dan perkataan mereka menyalahi la ilaha illallah. Kaum musyrikin pada hari itu, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Karena itu mereka sombong, mereka menolaknya, dan mereka mengatakan, yang menunjukkan mereka sangat paham la ilaha illallah. Apakah kita akan terima la ilaha illallah, kemudian kita tinggalkan tuhan-tuhan kita hanya karena dakwah seorang penyair gila? Menunjukkan bahwa mereka sangat-sangat paham la ilaha illallah, tetapi mereka menolaknya. Jadilah mereka orang-orang kafirin. Sebagian manusia menerima la ilaha illallah, mengimani la ilaha illallah, jadilah mereka muslim, tetapi mereka tidak paham la ilaha illallah. Maka kaum muslimin pada hari ini sangat-sangat berhajat untuk memahami la ilaha illallah, yang ia merupakan peribadatan mutlak hanya kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang disembah, yang diibadati, harus ada kalimat bihaqqin, dengan benar. Karena di sana banyak ma'budat yang disembah begitu banyak. Ada manusia menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah patung-patung, bahkan menyembah manusia dan lain sebagainya. Ma'budat, sembahan-sembahan itu begitu banyak, tapi semuanya adalah batil. Karena itu harus disertai dengan bihaqqin, yang sebenar-benarnya, yang hak. Tidak ada satupun dinafikan. La ilaha ditiadakan segala sesembahan. Tidak ada satupun yang disembah, yang diibadati, bihaqqin, dengan benar, dengan sebenar-benarnya, yang menunjukkan begitu banyaknya sesembahan-sesembahan, tapi semuanya batil. Bihaqqin baru isbat, ditetapkan illallah, kecuali Allah. Bukan semata-mata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini bisa masuk ke dalam paham wahdatul wujud, yang mawujud semuanya Allah. Tapi la ma'budah bihaqqin illallah. Dan ini yang tidak dipahami oleh kaum muslimin. Karena itu keyakinan mereka, perbuatan mereka, perkataan mereka menyalahi apa yang mereka imani, yaitu la ilaha illallah. Karena apa? Karena mereka tidak paham. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempelajari fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu. Hanya orang-orang yang berilmulah yang mengetahui la ilaha illallah. Jadi madhab sebagian kecil manusia, dari yang paling kecil, yang mengatakan tidak ada uzur bagi orang-orang yang jahil, adalah madhab yang berbahaya dan menjurus kepada madhab takfiri, dan memutuskan manusia dari rahmat Allah yang demikian luasnya. Sekarang sebagian kaum muslimin, kalau tidak mau dikatakan sebagian besar, tidak paham dengan pemahaman yang benar kalimat la ilaha illallah. Karena itu mereka meminta kepada orang-orang yang telah mati, atau mereka jadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara mereka untuk meminta kepada Allah jalla zikruhu. Bahkan mereka meminta langsung kepada orang-orang yang telah mati. Dan banyak sekali perbuatan yang menyalahi la ilaha illallah, yang menunjukkan bahwa mereka tidak paham hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Maka mereka sangat berhajat untuk diberi pemahaman apa makna la ilaha illallah. Tauhidullah itu apa? Berbeda dengan orang-orang musyrikin, paham sepaham-pahamnya makna la ilaha illallah. Kalau mereka tidak paham, tentu tidak yastakbirun. Mereka akan bertanya, apa itu la ilaha illallah? Tapi mereka paham. Ketika mereka diseru la ilaha illallah, yastakbirun. Karena mereka paham, mereka mengatakan, apakah kita akan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita? Karena risikonya, kalau mereka meyakini, mengimani la ilaha illallah, hancurlah segala sesembahan mereka yang begitu banyak, yang mereka sekutukan dengan Allah. Mereka tidak meyakini bahwa berhala-berhala, patung-patung itu adalah pencipta langit dan bumi. Tidak. Tapi mereka jadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah jalla dzikruhu. Lalu apa bedanya dengan sebagian kaum muslimin yang menjadikan sebagian manusia yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Rabbul Alamin? Tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah kaum musyrikin paham la ilaha illallah dan sebagian kaum muslimin tidak paham la ilaha illallah. Sebab kalau kaum musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak paham, tidak mungkin mereka akan mengatakan, patutkah kita tinggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya untuk mendengarkan dan mengijabahkan perkataan seorang penyair gila di syair Majnun. Sangat jelas. Ayat yang lain, wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan rasul dari kalangan mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab, dan orang-orang kafir itu berkata, ini adalah seorang penyihir yang pendusta. Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka sangat paham dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka meyakini dan mengimani la ilaha illallah dengan hati, lisan dan perbuatan mereka. Karena itu mereka mengatakan aja'ala al-alihata ilaha wahida, dia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini Tuhan yang satu saja, padahal sesembahan kita begitu banyak. Jadi tidak benar kalau kaum musyrikin itu tidak paham. Paham hakikat ilmu al-fahamu. Karena itu tegaknya hujjah harus dia paham. Selain balik, selain berakal balik, hujjah sampai dia mengetahui, paham akan maksudnya, dan dia mengerjakan dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Yang ke-16, demikian juga dengan dosa-dosa yang lain, ketentuannya sama. Hendaklah kaidah yang besar ini diketahui, kemudian dipahami dengan sebaik-baik pemahaman, agar kita tidak terjerumus kepada tindakan berlebihan dan mengurangi hak. Kemudian dibawakan beberapa ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Mulk ayat 7 sampai 11. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'adahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُفْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. يعني para malaikat bertanya, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. Beberapa ayat di atas telah menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan menyiksa seseorang kecuali setelah ditegakkan hujjah atasnya, kemudian dia menolaknya atau mendustakannya, sebagaimana pertanyaan para malaikat penjaga neraka kepada mereka, dan mereka pun mengetahuinya. Selesailah pembicaraan kita poin akidah ke-15 dan 16 tentang uzur bil jahil. Diberi uzur bagi orang yang jahil. Dan ini berjalan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih bersama sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan perjalanan para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Tidak ada seorang pun ulama mutaqaddimin dari salafun salih yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh sebagian manusia, tidak ada udhur bil jahl. Dan ini jelas menyelagi nas al-kitab dan sunnah dan perjalanan salafun salihin. Apa yang mereka katakan lebih dekat kepada mazhab khawarij. Kemudian akidah yang ke 17 kita bertauhid dengan tiga macam tauhid, yaitu tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah atau ubudiyah dan tauhid al asma was sifat. Tidak dikatakan kita mentauhidkan Allah dan menafikan atau meniadakan kesyirikan atas Allah kecuali dengan ketiga macam tauhid di atas. Ahlus Sunnah Aqidatus Salaf mengatakan bahwa tauhid terbagi tiga berdasarkan nusus nas-nas Al-Kitab Al-Quran yang menjelaskan begitu gamblang, begitu jelas, begitu terang tentang ketiga macam tauhid itu. Misalnya, nanti akan kita bahas secara luas insyaallah taala di dalam surah Al-Fatihah. Firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini berbicara tentang tauhidur rububiyah. Juga berbicara tentang tauhidul uluhiyah. Ada lafzul jalalah Allah Rabbil alamin, tauhidur rububiyah. Kemudian firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masuk dalam tauhid ubudiyah. Bahwa tidak ada yang kita ibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam tauhidul asma was sifat. Bahkan salah satu nama Allah Ar-Rabb juga masuk dalam tauhid asma was sifat. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Yang akidah ke-18 tauhidur rububiyah, maknanya secara ringkas kita meyakini keesaan Allah dan kita mengesakannya dalam penciptaan dan kekuasaan serta pengaturannya. Allah yang maha pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Allah yang maha berkuasa dari sekalian makhluknya, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Tauhidur rububiyah ini merupakan fitrah yang Allah fitrahkan kepada setiap manusia. Yakni dia mengimani adanya zat yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia, dan seterusnya. Tetapi mengimani tauhid rububiyah tidak langsung menjadi seorang mukmin. Karena orang-orang kufar meyakini tauhid rububiyah dan tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang mukminin. Beberapa firman Allah, misalnya dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah. Orang-orang musyrikin pada waktu itu mengetahui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan berhala-berhala yang mereka sekutukan kepada Allah. Tidak, mereka tidak meyakini, tidak mengimani bahwa patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka itu pencipta langit dan bumi. Tidak. Tapi ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah. Katakan hai Muhammad, alhamdulillah. Kalau begitu, segala puji bagi Allah. Lalu mengapa kalian tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak tahu. Ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan sesungguhnya jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawab, yang menciptakan semuanya. La yaqulunna, mereka akan menjawab, pasti mereka akan menjawab, khalaqahunnal azizul alim, yang menciptakan semuanya, langit dan bumi dan segala isinya, apa yang ada di antara keduanya, adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat yang lain dalam surat yang sama, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Siapakah yang menciptakan mereka? Pasti mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Allah lah yang menciptakan mereka. Mereka tahu yang menciptakan mereka Allah. Maka kata Allah, fa anna yufakun, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari beribadah kepada Allah? Bagaimana mungkin ketika mereka telah mengetahui bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang menciptakan mereka, yang menciptakan semuanya Allah, mengapa mereka dapat dipalingkan dari mentauhidkan Allah? Karena otomatis harus ada kelaziman ketika mereka telah mengetahui, mengimani tauhidur rububiyah, mereka harus mengimani tauhidul ubudiyah, tauhidul uluhiyah, yakni mengadakan peribadatan mutlak kepada Allah, mentauhidkan Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anna yufakun, bagaimana mungkin mereka dapat dipalingkan dari mentauhidkan Allah kepada mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, padahal mereka telah mengimani bahwa yang menciptakan semuanya adalah Allah. Ayat yang lain yang lebih luas lagi, qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Katakan, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar. Dan siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Wa man yudabbirul amr. Siapakah yang mengatur segala urusan ini? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kami dari langit dan bumi. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan kami. Allah lah yang memberikan pendengaran penglihatan kepada kami. Allah lah yang mengatur segala urusan ini. Mereka mengakui. Fakul, maka katakanlah hai Muhammad kepada mereka, afala tattaqun, mengapakah kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Yani mengapakah kamu tidak mau mentauhidkan Allah? Kalau memang kamu telah tahu bahwa yang telah memberikan rezeki kepada kamu, yang menghidupkan dan mematikan kamu, bahkan yang mengatur urusan kamu dan alam semesta ini semuanya adalah Allah, mengapa kamu tidak menyembah Allah? Mengapa kamu tidak beribadah mutlak kepada Allah? Mengapa kamu tidak mentauhidkan Allah? Mengapa kamu mensyirikkan, menyekutukan Allah? Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah mengatakan faqul afala tattaqu. Mengapakah kamu tidak mau bertakwa? Hakikat takwa mentauhidkan Allah. Beberapa ayat tadi kita mengetahui bahwa kaum musyrikin dan kafirin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu turunnya wahyu Al-Qur'an, mereka telah mengakui dan meyakini serta mengimani bahwa yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, yang mematikan dan menghidupkan mereka adalah Allah Rabbul Alamin. Tetapi mereka telah melakukan kesyirikan yang sangat besar dengan beribadah kepada selain Allah. Yakni mereka telah memalingkan peribadatan mereka kepada selain Allah, Rabb mereka yang sesungguhnya. Maka tidaklah bermanfaat keyakinan mereka itu terhadap tauhid rububiyah bagi dunia dan akhirat mereka. Ketika mereka kufur dan melakukan kesyirikan yang sangat besar kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah telah menegur dan mengingatkan serta mencela perbuatan mereka dengan firman-Nya, fa'anna yu'fakun afala tattaqun. Sesudah mereka mengikrarkan tauhid rububiyah sebagaimana dijelaskan beberapa ayat tadi, bagaimana mungkin mereka dapat dipalingkan dari mentauhidkan Allah dengan tauhid ubudiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam beribadah kepadanya, padahal mereka telah meyakini tauhid rububiyah. Begitu. Nah, itulah tauhid rububiyah yang pada asalnya ada pada setiap manusia. Dia meyakini, mengimani, mengikrarkan bahwa yang menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kecuali sebagian manusia yang mengingkari dengan lisannya tapi hatinya mengakui, tidak dapat tidak. Seperti Fir'aun, hatinya mengakui Tetapi mereka menolaknya dengan lisan dan perbuatan mereka karena kesombongan mereka. Akidah yang ke-19, tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Dikatakan tauhid uluhiyah karena berkaitan dengan Allah, tauhid ubudiyah karena berkaitan dengan peribadatan kepada Allah. Itu kita meyakini keesaan Allah dan kita mengesakannya dalam beribadah kepada Allah. Yani tidak ada yang kita ibadati kecuali Allah. Tauhid ubudiyah inilah yang memisahkan antara mukmin dengan kafir. Antara mukmin dengan kafir. Tauhid ubudiyah inilah yang menjadi asas di dalam Islam karena beberapa sebab. Di antaranya pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada-Ku. Makna liya'buduni adalah liwahiduni, agar mereka mentauhidkan-Ku. Karena tidak ada ibadah tanpa tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sedikit pun juga tandingan atau sekutu. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia dan biarkan dia bersama sekutunya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allah tabarak wa ta'ala, Allah tabarak wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, ana agla syuraka'i an syirki, aku adalah yang maha kaya, kata Allah, yang maha kaya tidak membutuhkan para sekutu dengan kesyirikannya kepada-Ku. Ana agna syuraka an syirki, aku adalah yang maha kaya dari segala sekutu. Yani aku tidak memerlukan, aku tidak membutuhkan satupun sekutu yang menyekutukan-Ku. Begitu kata Allah. Ana agna syuraka al-syirki. Kata Allah selanjutnya, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka barang siapa yang mengamalkan sesuatu amal yang dia menyekutukan-Ku di dalam amalnya itu dengan yang selain-Ku, niscaya aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Karena Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan sedikitpun siapapun sekutu. Siapa yang beramal, beribadah kepada Allah dengan menyekutukan Allah, ini amal kaum musyrikin tadi. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka buat. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana adna syuraka'i al-syirk. Ini hadis sangat agung dan sangat besar sekali. Patut diingat-ingat dan dipahami dengan sebaik-baik pemahaman oleh kaum muslimin, agar mereka, kita beramal dengan ikhlas kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa yang mengerjakan amal, yakni sesuatu amal apa saja yang dia menyekutukanku di dalam amalnya itu dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, niscaya aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seolah-olah menjelaskan apa makna firman Allah taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan ia bersama sekutunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaykum asy-syirk al-ashghar." Qalu, "Wa ma asy-syirk al-ashghar ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu adalah syirkul asghar, syirik kecil. Mereka bertanya, apakah syirkul asghar, syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ar-riya, riya, pamer. Yaqulullahu azza wa jalla hum yawm al-qiyamati idha jazan nas bi'a'malihim. Allah Azza wa Jal berfirman kepada mereka pada hari kiamat ketika Allah membalas manusia dengan sebab amal-amal mereka. Idhabu ila alladhina kuntum tarauna bi'a'malikum fid dunya. Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu riakan dengan amal-amal kamu di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Perhatikanlah, apakah kamu akan mendapatkan pahala dari mereka? Kemudian hadis yang lain, di mana manusia mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, padahal Allah perintahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid ubudiyah. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nar azaban, wa fi riwayatin yuqalu lil kafiri yawm al-qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penghuni neraka paling rendah, dalam riwayat yang lain dikatakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, "Lau kanat lakad dunya wa ma fiha akunta mubtadiyan biha." Kalau engkau memiliki dunia dan segala isinya, maukah engkau menebus dirimu dari azab jahannam ini? Fayaqul na'am, iya. Kalau aku memiliki dunia dan segala isinya, aku akan menebus diriku dari azab jahannam ini. Fayaqul, maka Allah berfirman, "Qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam, fi sulbi Adam." Sungguh yang aku kehendaki darimu lebih mudah, lebih ringan dari itu ketika engkau berada di sulbi Adam. Alla tusyrika wala udkhilaka an-nar. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan aku dan aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Fa'abaita, tetapi engkau enggan, engkau menolak. Illa syirka, melainkan engkau tetap di dalam kesyirikanmu. Ya, ini tempatnya tentu di Jahannam. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengenai tauhid al-rububiyah. Dan kita akan masuk yang kedua, bahwa tauhid ini menjadi hak Allah yang wajib bagi hamba menunaikannya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar supaya kamu tidak beribadah kepada siapapun juga melainkan hanya kepada Allah. Ini hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, bahwa dia hanya beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan beribadahlah, sembahlah Allah, yakni tauhidkanlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, yang maknanya adalah tauhidkanlah Allah yang telah menciptakan kamu, yakni Rabb kamu. Allah itu Rabb kamu, maka tauhidkanlah Allah yang menjadi Rabb kamu, yang telah menciptakan kamu dan orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Dalam hadis yang sangat terkenal, yang kita kenal dengan hadis Mu'az bin Jabal yang diboncengi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'az, memanggil Mu'az, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi. Hai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Mu'az menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala haqqullahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hambanya yang wajib ditunaikan hambanya, yaitu dia, mereka, hamba-hamba itu beribadah kepada Allah, yakni mentauhidkan Allah, wa la yushriku bihi syai'an, dan jangan dia menyekutukan Allah sedikit pun juga, dan seterusnya. Sehingga Nabi SAW bertanya lagi kepada Mu'ad, hal tadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'aluhu. Apa hak hamba atas Allah ketika hamba telah menunaikannya, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzibahu. Yani beliau bertanya kepada Mu'az, tahukah engkau apa hak hamba atas Allah ketika mereka telah melakukan itu, ketika mereka telah mengerjakannya, ketika mereka telah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah? Mu'az menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adzibahum, dan seterusnya dari asas yang di dalam Islam, yaitu tauhid ubudiyah, karena beberapa asbab, dan kita telah membaca di antaranya dua sebab. Sebab yang ketiga, Allah telah mengutus seluruh para nabi dan rasul untuk mendakwahkan tauhid. Dalam firman Allah, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mendakwakan dan menyeru kepada manusia beribadahlah kepada Allah, yakni tauhidkanlah Allah dan jauhi segala tagut, yakni segala sesuatu yang disembah selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada satu pun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah. Maka beribadahlah kepadaku, yakni tauhidkanlah aku Rabb kamu, dan seterusnya dari beberapa asbab, dari beberapa sebab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tauhid asma wa sifat insyaallah taala. Dan sekarang kita istirahat sejenak sebelum saya melanjutkan dengan soal jawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, sahih. Hanya mazhab yang sesat yang mengatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan, tidak kejahatan. Mu'tazilah dan kawan-kawannya. Karena itu mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Karena orang majusi meyakini Tuhan itu dua, Tuhan pencipta kebaikan dan Tuhan pencipta kejahatan. Allah yang menciptakan kedua-duanya. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan kita untuk memerangi keburukan dan hanya kebaikan yang harus kita jalani? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejahatan, apakah Allah redha dengan kejahatan itu atau tidak? Allah tidak meridhai. Berbeda antara menciptakan dengan keridhaan Allah. Allah hanya meridhai keimanan, tidak meridhai kekufuran. Allah meridhai kebaikan, tidak meridhai kejahatan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengerjakan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Berbeda antara redha dengan penciptaan. Ya, saya kira paham penanya. Kiat mengatasi was-was tentang tauhid. Tidak dijelaskan was-wasnya apa di sini. Yang dirasa bergejolak di dada, bingung, seakan terjadi perdebatan hati. Apa pengarahan atau ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama mengatakan amantu billahi wa rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan rasulnya, segala rasulnya. Karena mujadalah, perdebatan hati itu memang sering kadang-kadang terjadi. Syaitan masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian hadis sahih menceritakan syaitan masuk ke dalam perdebatan hati. Siapa yang menciptakan langit? Tentu hati kita akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka kita katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah wa rasulihi dan sekalian rasulnya. Dan ta'awudz, berlindung dari gangguan syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengikuti terus menerus perdebatan hati, tetapi masuk ke dalam hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, memperkuat keimanan dengan membaca kitab-kitab para ulama. Sebab kalau kita mengikuti terus tanpa ada hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah, maka kita akan memasuki satu ruang yang gelap sekali dan dapat disesatkan oleh syaitan. Pertanyaan yang lain, bagaimana doa kita diijabahkan oleh Allah? Pertama tentunya berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Waqala rabbukum, dan berfirman Rabb kamu, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdoa kepada Allah, tidak kepada yang lain. Yang kedua, yakin karena Allah tidak ada yang memaksa. Yakin diijabahkan Allah. Yakin enggak kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Allah janji akan mengijabahkan doa-doa hamba-Nya apabila hamba berdoa kepada-Nya. Ud'uni astajib lakum. Yakni jangan lengah dan lalai atau kurang keyakinan. Yang ketiga diantaranya, makan dari makanan yang halal, dari penghasilan yang halal. Karena dalam sebagian hadis dijelaskan bahwa ada seorang mengadakan perjalanan, rambut kusut masai, berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, sampai tinggi-tinggi dia angkat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanannya dari yang halal, dari yang haram, minumannya dari yang haram, dan seterusnya. Fa'anna yustajabu, bagaimana dapat diijabahkan? Dia ini tidak diijabahkan karena dia makan dari hasil yang haram, minum juga, pakaiannya diberi makan dan seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat, dengan nama berdoa dengan nama dan sifat Allah. Seperti orang tadi, dia berdoa, dia berdoa dengan nama Allah, Rabb, Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Kemudian yang kelima juga disukai mengangkat kedua tangan berdoa, kedua tangan. Dan ini hujjah ahlu sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Karena manusia berdoa menadahkan kedua tangannya dan kepalanya dia melihat ke atas. Diterangkan oleh begitu banyak ulama, bahkan bukan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang kafirin pun demikian, yang menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala fis sama, di atas langit, di atas sekalian makhluknya, di atas arsy-Nya, dia istiwa yang sesuai dengan kebesaran, kemuliaan dan keagungannya, tidak sama dengan istiwaannya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu pun juga. Zatnya, sifatnya, perbuatannya tidak sama. Bagian yang pertama dari ayat ini meniadakan persamaan Allah dengan makhluknya, dan makhluk tidak ada yang serupa dengan Allah. Bagian yang kedua dari ayat ini, wa huwa as-sami'ul basir, menetapkan bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maha mendengar dengan pendengarannya, Maha melihat dengan penglihatannya. Tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya, penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya. Tapi Allah wa huwa as-sami'ul basir. Allah telah menetapkan dirinya bahwa dia istiwa ala al-arsy di 7 tempat di dalam Al-Quran, yang wajib diimani oleh setiap muslim, karena Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kaum muslimin, bahkan manusia semuanya, mukminnya, kafirnya, bahkan hewan, telah difitrahkan oleh Allah mengetahui bahwa Tuhannya di atas. Tuhannya di atas. Hatta orang yang mengatakan istiwa Allah itu maknanya Allah menguasai, istaula. Ketika dia mengatakan Allah berfirman tangannya tunjuk ke atas, tadi saya diberitahukan oleh Ustaz Mahfud, ada sebagian orang, sebagian manusia yang mengatakan istiwa, istaula. Tapi ketika kontan dia nyepit lahannya, tangannya nunjuk ke atas, Allah berfirman, kok gak nunjuk ke bawah? Ini fitrah. Allah berfirman, nah, berarti Allah di sana. Ini orang yang berpaham istaula, istiwa, istaula, menguasai, yakni madhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Secara otomatis enggak ke kanan, ke kiri, enggak ke bawah. Fitrah. Bahkan manusia kalau ditanya di mana Tuhanmu? Ya. Nah, hadis-hadis tentang mengangkat tangan, yakni disukai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabahkan orang yang berdoa dengan mengangkat tangan. Pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana membantah syubhat bahwasanya salafi itu mentrinitaskan tauhid, yaitu membagi tauhid menjadi tiga bagian? Orang yang mengatakan demikian, ini perkataan yang jahil. Trinitas itu istilahnya adalah Tuhannya tiga jadi satu, satu jadi tiga. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Ini berarti tidak tahu apa itu Trinitas. Trinitas yang dikenal adalah tiga jadi satu, satu jadi tiga. Itu Trinitas. Sahih seperti itu. Para ulama tidak menuhankan selain Allah. Oleh karena itu perkataan ini rancu. Ini bukan perkataan ilmu. Yang menunjukkan bahwa orang yang berbicara tidak tahu Trinitas. Dan ini lebih tepat tuduhan dengan kejahilan. Karena Trinitas adalah menjadikan Allah tiga tapi satu, satu tapi tiga. Padahal pembagian tauhidur rububiyah, tauhidul ubudiyah, tauhidul asma was sifat itu jelas di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim. Kalau kita bacakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, seperti beberapa ayat yang saya bacakan tadi, kita katakan ini tauhid apa namanya? Mereka meyakini adanya Allah. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah. Ini apa namanya? Apakah mereka dengan meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur yudabbirul amr, mengatur segala urusan, mereka adalah orang-orang yang beriman? Tentu mereka akan menjawab tidak. Tidak beriman mereka. Lalu keyakinan apa itu? Keyakinan kepada adanya Tuhan Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur sekaliannya. Mukmin mereka beriman kepada apa mereka? Kalau insaf, mereka akan menjawab beriman kepada kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan ini tauhidur rububiyah. Kalau masuk tadi ketika kita berbicara wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ini tauhid apa? Mereka menolaknya. Dan ketika memasuki nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini semua bertebaran di dalam ayat Al-Quran. Oleh karena itu ini bukan perkataan ilmu. Tidak mengerti apa itu Trinitas. Apakah para ulama yang menetapkan ini mereka menyembah tiga Tuhan jadi satu Tuhan? Ini bukan perkataan ilmu. lebih tepat dari tuduhan main-main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di zaman sekarang, majlis ilmu banyak, dai banyak, apakah masih ada uzur bagi orang jahil? Jelas masih berat. Barangkali majlis-majlis itu juga belum tahu banyak perbuatan yang menyalahi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan dilihat di mana seseorang itu memang hidup, masyarakatnya bagaimana. Kalau masyarakatnya itu semuanya atau 99% ahlus sunnah, ada paham salaf, kemudian para ulamanya begitu banyak, sehingga mudah bagi mereka, tidak sulit untuk menanya, bertanya kepada orang-orang yang berilmu, ya. Dan kesyirikan dan bid'ah sedikit mati, bahkan tidak bisa hidup. Ini bisa dikatakan tidak ada uzur, paling tidak mereka, kenapa mereka tidak mau menuntut ilmu? Tapi negeri kita dan negeri yang lain dari kaum muslimin tidak seperti itu. Sebaliknya bahkan justru yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid. Bisa terbalik. Yang bid'ah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan bid'ah. Yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan batil. Karena itu perlu dakwah, perlu penyebaran dakwah, perlu dijelaskan. Pertanyaan yang lain, ini pertanyaan hampir sama, banyak sekali. Udur bil jahli, enggak, ini aja sudah tinggi, enggak bisa lagi. Jadi pertanyaan orang yang mengerjakan bid'ah, bagaimana? Dilihat dia sudah tahu atau belum, di mana dia hidup. Dia meyakini itu sebagai ajaran dari Rasulullah SAW, padahal tidak. Harus dilihat dia sudah tahu atau belum. Tidak langsung dihukumi. Sudah sampai hujah kepada mereka atau tidak. Tahu tidak. Kemudian juga tadi pembagian syirik sudah, pembagian tauhid sudah, ya. Juga mengenai dakwah kepada orang-orang di luar Islam, apakah mereka sudah sampai hujjah atau belum, dan bagaimana tegaknya hujjah kepada mereka sampainya ajaran Islam yang sahih kepada mereka. Kita tahu bahwa orang-orang di luar Islam seperti di Eropa, di Amerika dan di lain tempat, sampai kepada mereka, mereka tahu Islam, mereka kenal Islam nama, tapi Islam yang hakiki, Islam yang sahih, belum banyak mereka mengetahuinya. belum sampai kepada mereka, sampai kepada mereka Islam dengan wajah yang buruk. Islam itu teroris, Islam itu begini, macam-macam. Apalagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu belum sampai Islam yang sahih kepada mereka, yang benar, dan itu yang harus disampaikan oleh para dai Islam. Misalnya ajaran Ahmadiyah Al-Qadianiyah dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka giat mendakwakan atas nama Islam di Eropa. Sebagian masyarakat Eropa, orang Eropa masuk Islam melalui mereka. Berarti memang belum sampai ajaran Islam kepada mereka, karena yang sampai bukan Islam, tapi ajaran kufur yang mengatasnamakan Islam. Kan mereka juga melakukan dakwah. Kalau tidak salah kita pernah membahas permasalahan ini. Yakni perlunya dakwah dan menyampaikan Islam yang sahih, yang memang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu yang didakwakan oleh para sahabat. Dan kita tahu bahwa ajaran Islam ini fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala fitrahkan manusia berdasarkan dinul Islam. Sebagaimana firman Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah dirimu kepada agama yang hanif, yakni agama tauhid ini, yang jauh dari segala macam dan bentuk kesyirikan. Fitratullah, inilah fitrah Allah yang Allah fitrahkan setiap manusia berdasarkan agama ini. Dan fitrah Allah itu tidak berubah, la tabdila li khalqillah. Oleh karena itu cepat manusia akan menerima Islam kalau didakwakan dengan dakwah yang sahih, karena dia berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah telah fitrahkan dia. Dan ayat yang mulia itu kan langsung ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak itu lahir atas dasar fitrah. Kaum salaf tidak pernah berselisih bahwa yang dimaksud fitrah dalam ayat dan hadis adalah al-Islam. Setiap anak yang lahir membawa dinul Islam. Karena itu Nabi SAW melanjutkan, fa'abawahu yuhawwidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudikah atau Nasranikah atau Majusikah. Ini muttafaqun alaih. Dalam sebagian riwayat Muslim, Rasulullah SAW menegaskan, fa'in kana muslimaini fa muslimun. Jika kedua orang tuanya muslim, maka anak akan menjadi muslim. Jika kedua orang tuanya muslim, anak akan menjadi muslim. Yani agama anak mengikuti agama kedua orang tuanya. Kita, kedua orang tua kita muslim, maka kita menjadi muslim. Ini fitrah yang Allah telah fitrahkan. Yang kalau seseorang itu dibiarkan, didiamkan, maka dia akan condong pada Islam ketika sampai kepadanya Islam.